piti jalan buntu kini kita suduh kawan seiring kini bapaliang antara apa antara apa lah sebabnya. Kui kau dirugikan, mangkunya denai kawan lengakan. Jatuh ke dalam si ayam itu, indah disangkut. Cui kau jadinya. Ia kau percaya dan kau meminjamkan awal lawan saya. Ia kau percaya cok itu kini nasibnya diri jika diupe jaleh wadosa. Oh,